Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورواه البرقاني في الصحيح dan Al-Barqani meriwayatkan di dalam sahihnya rawahu dhamir ha di situ kembali kepada hadis Tsauban. Hadis yang sebelumnya kita baca yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Barqani di dalam sahihnya juga. Al-Barqani memiliki kitab sahih yang namanya kitab Al-Musnad As-Sahih, yang mana di dalam kitabnya tersebut beliau rahimahullah ta'ala mengumpulkan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Akan tapi juga beliau mendatangkan di sana tambahan-tambahan yang menurut beliau adalah sahih. Sebagaimana hadis Tsauban ini. Di dalam Sahih Muslim hanya menyebutkan demikian sampai pada lafaz yang terakhir hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'dhum ba'dhan, sampai sebagian umat Muhammad di sana yuhliku ba'dhan, membinasakan sebagian yang lain dan menawan sebagiannya menawan sebagian yang lain. Sampai di sini riwayat yang ada dalam Sahih Muslim. Akan tapi yang ada di dalam kitab sahihnya Al-Barqani di sana ada tambahan setelahnya. Yang mana tambahan tersebut bukan tambahan, maksudnya tambahan di sini bukan tambahan yang ditambahkan oleh Al-Imam Al-Barqani, akan tapi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Barqani di sini ada tambahan yang lebih di situ yang tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Wazada, dan Al-Imam Al-Barqani dalam sahihnya wazada menambahkan, bukan menambahkan di sini dari sisi beliau, akan tapi hadis tersebut dari jalan beliau di sana ada tambahannya. Ada di sana ucapan Rasulullah setelahnya, akan tapi tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Tambahan yang ada dalam Sahih Al-Barqani, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatul mudhillin. Hanya saja yang aku khawatirkan terhadap umatku adalah al-a'immah al-mudhillin. Al-a'immah adalah jamak dari imam. Sedangkan al-imam itu adalah man yuktadabih, Orang yang dijadikan qudwah, uswah, teladan, yang dicontoh dan diikuti, apakah itu dalam perkara agama ataukah dalam perkara dunia, yakni umara, para penguasa, juga masuk di sana dalam kategori a'immah, imam. Orang-orang yang diikuti, orang-orang yang diteladani, orang-orang yang dicontoh ucapannya, perbuatannya, apakah itu di dalam agama ataukah dalam perkara dunia? Baik itu dari kalangan ulama ataupun dari kalangan umara, maka itu dinamakan dengan imam. Jamaknya adalah a'immah. Di dalam hadis ini menerangkan kepada kita lafaz apa yang didatangkan atau diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuka dan menyingkap, tidak sebagaimana yang selama ini kita pahami, tidak sebagaimana yang selama ini kita ketahui. Kalau seandainya dikatakan imam, kalau seandainya dikatakan ulama, maka itu adalah mesti bagusnya. Kalau seandainya itu sudah dikatakan sebagai ustaz atau sebagai seorang alim ataukah sebagai seorang imam, maka itu mesti baiknya. Bahkan sebagian manusia di sana memiliki keyakinan kalau seandainya itu adalah ustadz, kalau seandainya itu adalah ulama, maka gak mungkin mereka akan menjerumuskan umat ke dalam kesesatan. Ini yang disangka oleh sebagian kita atau disangka sebagian manusia. Akan tapi apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar menerangkan, menyingkap yang tadinya kita tidak memahaminya, akhirnya kita paham bahwasanya hal tersebut tidak sebagaimana yang kita sangka. Bahkan di sana ada yang namanya imam, ada di sana yang namanya ulama. Akan tapi mengajak manusia kepada kesesatan, akan tapi menyeru kepada kejelekan, menyeru kepada kesyirikan, mengajak manusia, menyeru kepada kebid'ahan, mengajak manusia kepada kefasikan, penyimpangan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ada di hadapan kita ini, akhafu ma akhafu ala ummati, atau akhafu ala ummati, aku khawatir terhadap umatku, al-a'immatul mudhillin, aku khawatir terhadap umatku, imam-imam mudhillin yang menyesatkan. Sehingga dari sini kita memahami bahwasanya a'immah itu kisman. Bahwasanya yang namanya imam, bahwasanya yang namanya ulama, itu ada dua jenis. Ada di sana ulama al-muslihin, rabbaniyin, ulama yang mengajarkan manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada sunnah, mengajak manusia kepada manhajus salaf, mengajak manusia kepada kebaikan-kebaikan, mengajak manusia kepada ketaatan-ketaatan. Kalau seandainya manusia umat ini mengikuti imam yang jenis seperti ini, muslihin. Nah, imam-imam yang mengajak kepada kebaikan, membenahi umat, memperbaiki umat, membenahi akidah mereka, memperbaiki akidah mereka, membenahi manhaj mereka. Nah, meluruskan manhaj mereka, meluruskan akidah mereka. Sebagaimana akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana manhaj yang ditempuh oleh mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, kalau umat mengikuti imam-imam yang seperti ini bentuknya, maka umat ini akan sampai kepada kebaikannya. Maka umat ini akan sampai kepada kesalehannya. Maka umat ini akan sampai kepada kebaikan yang mereka inginkan, yang mereka tuju. Akan tapi kalau seandainya yang dijadikan qudwah, yang dijadikan uswah, yang dijadikan sebagai teladan, yang diikuti dan ditiru dan dicontoh adalah imam-imam yang justru dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggiring umat ini, al-a'immatul mudhillin, imam-imam yang menyesatkan, imam-imam yang mengajak kepada kesyirikan, imam-imam yang mengajak kepada kebid'ahan, imam-imam yang mengajak kepada penyimpangan dan kesesatan. Tampilannya tampilan imam, zahirnya imam. Nah, akan tapi alimul lisan, lisannya seperti lisannya orang alim. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Ibnu Hibban, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhafu ma akhafu ala ummati." Naam. "Kullu mujadilin munafiqin aliman lisan." Perkara yang paling aku khawatirkan terhadap umatku muncul di tengah-tengah mereka. Setiap orang yang munafik, mujadil. Nah, orangnya sebenarnya munafik, mujadil, ahlu jidal. Nah, aliman lisan, pinter ngomong. Nah, kalau ngomong pinter mendatangkan. Nah, data-data, data ini, data itu. Nah, padahal dialah seorang munafik. Padahal dia tidak mengajak umat ini sebenarnya kepada kebaikan. Tidak mengajak umat ini kepada kesalehan. Nah, maka tentu saja yang seperti ini dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Mau dibawa kemana umat ini? Kalau seandainya yang memimpin adalah orang-orang jenis seperti ini. Kalau seandainya yang jadikan qudwah, uswah adalah orang-orang jenis yang seperti ini. Nah, justru akan digiring kepada abwab jahannam, pintu-pintu jahannam. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, hadis Hudzaifah bin Yaman. Nah, Hudzaifah bin Yaman mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu manusia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Nah, tanya tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu manusia bertanya kepada Rasul tentang kebaikan-kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyar, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Makhafata ayudrikani, khawatir kalau seandainya kejelekan tersebut menimpa diriku. Nah, pentingnya di sana mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan. Nah, pentingnya di sana mengetahui kesyirikan dengan segala bentuk jenis-jenisnya dan macam-macamnya. Nah, justru dengan mengetahui kesyirikan, maka pengetahuan terhadap tauhid itu akan semakin sempurna. Nah, mengetahui kesyirikan, maka pengetahuan tentang tauhid akan semakin sempurna. Nah, dengan mengetahui kebid'ahan dengan segala bentuk jenisnya dan macamnya, nah, akan semakin pengetahuan kita semakin dalam tentang sunnah. Nah, dengan mengetahui penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan-kesesatan, nah, semakin paham pula kita terhadap hidayah, petunjuk, al-haq, kebenaran. Nah, penting di sana. Hudzaifah bertanya tentang kejelekan. Makhafata ayudrikani. Khawatir. Kalau seandainya dia terjatuh ke dalam kejelekan dalam keadaan dia tidak merasa. Kalau itu adalah kejelekan. Nah, fakultu. Ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Wahai Rasulullah, dahulu kita berada pada masa jahiliyah dan pada masa kejelekan. Dahulu kita berada dalam jahiliyah. Nah, tidak tahu ilmu, tidak tahu hidayah, tidak tahu iman, tidak mengenal apa itu takwa. Nah, pada masa jahiliyah, wasyar. Dahulu kita dalam keadaan jelek. Nah, faja'anallahu bihadzal khair, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita dengan membawa kebaikan ini. Nah, diutusnya Rasul, diajarkannya tauhid, diajarkannya sunnah, kebaikan semua ini. Hudzaifah mengakuinya. Nah, suatu kebaikan memberitakan dengan sebuah kebanggaan, senang, bangga. Nah, dengan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan hidayah kepadanya dengan kebaikan tersebut. Nah, fahal ba'da hadzal khair min syarr, apakah setelah kebaikan ini yang Allah bawa, yang Allah kirimkan, muncul kejelekan? Nah, Rasulullah mengatakan na'am, iya. Nah, setelah kebaikan ini nanti akan muncul kejelekan. Subhanallah. Nah, begitu Rasul meninggal dunia, nah, muncul di sana fitnah. Nah, dibunuhnya Umar bin Khattab. Nah, dibunuhnya Utsman bin Affan. Nah, kemudian munculnya di sana kelompok Khawarij. Nah, munculnya di sana kelompok Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, terus semakin. Nah, setelah kebaikan ini apakah muncul di sana kejelekan? Na'am. Muncul kejelekan. Fahal ba'da dzalika syarr min khair, apakah setelah kejelekan tersebut akan muncul nanti kebaikan? Nah, setelah tadi kebaikan muncul kejelekan, nah setelah kejelekan ini apakah muncul kebaikan lagi? Naam. Rasul menjawab na'am, muncul, akan tapi fihi dakhan. Naam. Ada perkara yang membuatnya samar. Naam. Ada perkara yang menutupi. Naam, akan muncul setelah kejelekan tersebut kebaikan kembali, akan tapi tidak sebagaimana kebaikan yang sebelumnya. Ada dakhan di sana, perkara yang menutupinya, membuatnya samar. Naam. Maka Hudzaifah mengatakan wa madakhanu, apa perkara yang membuat samar tersebut? Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qaumun yahduna bi ghairi hadiyi wa yastannuna bi ghairi sunnati ta'rifu minhum wa tunkir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni munculnya suatu kaum yang mereka berpetunjuk dengan selain petunjukku, mengambil sunnah selain sunnahku. Nah, munculnya suatu kaum, dahan tadi yang membuat kebaikan menjadi samar tadi, munculnya suatu kaum yang mereka itu mengambil petunjuk selain petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengambil sunnah selain sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian paham dan kalian ingkari. Kalian mengerti. Nah, kalian mengingkarinya. Nah, maka kemudian Hudzaifah beliau mengatakan lagi, fahal ba'da dzalikal khair min syarr, apakah setelah kebaikan tadi, kebaikan yang ada dakhonnya tadi, ada perkara yang membuat samar tadi, apakah setelah itu ada kejelekan, muncul kejelekan kembali? Nah, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadzafuhu fiha." Nah, iya. Nah, muncul kejelekan di sana, yakni munculnya dai-dai di atas pintu-pintu jahannam yang mereka bukan mengajak kepada kebaikan, bukan mengajak kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan mengajak kepada tauhid, bukan mengajak kepada sunnah, akan tapi mengajak manusia untuk masuk ke dalam jahannam. Nah, du'atun ala abwa jahannam, ada dai-dai yang jenis seperti ini. Nah, yang seperti ini harus asyadul hadar. Kaum muslimin harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai terpedaya. Nah, hanya dengan bagusnya lesan, hanya dengan alimnya lesan, lesannya berbicara, membicarakan kebaikan, berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, padahal da'i tersebut adalah termasuk du'atun ala abwabi jahannam. Da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Nah, yang barang siapa menyeru da'i-da'i tersebut, menyeru dakwah mereka, memenuhi dakwah mereka, qadzafuhu fiha, maka dia akan menyemplungkan, akan memasukkan orang tersebut ke dalam jahannam. Nah, muncul dai yang seperti ini. Tidak setiap yang dikatakan dai kemudian itulah dai yang saleh. Tidak setiap yang dikatakan imam kemudian dia yahdu nabi amrina, memberikan petunjuk kepada manusia dengan perintah-perintah Allah. Tidak. Nah, ada di sana imam yang mengajak kepada kebaikan, imam yang mengajak kepada hidayah, akan tapi ada di sana imam-imam yang menyesatkan manusia. Nah, sifhum lana ya Rasulullah, sifatkan kepada kami dai yang seperti itu tadi, dai yang dia mengajak kepada pintu jahanam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hum min jildatina, mereka itu adalah orang-orang, nah, yang kulitnya sama dengan kulit kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, dan cara bicaranya juga sama seperti kita. Kita berbicara dengan Al-Quran dan Sunnah. Dikit-dikit Al-Quran, dikit-dikit Sunnah. Sama, mereka juga seperti itu. Awalnya saja. Menyampaikan ayat. Menyampaikan hadis. Nah, akan tapi ternyata, nah, bukan dibawa kepada hidayah, dibawa kepada surganya Allah, akan tapi justru dai tersebut mudillin, menyesatkan manusia, mengajak manusia kepada pintu-pintu jahannam. Nah, harus benar-benar hati-hati. Inilah perkara yang dikhawatirkan, sangat dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermudah-mudahan kalau seperti itu. Nah, fa inna hadzal din, fa inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu ini yang kamu cari, yang kamu tuntut, yang kamu menghafalnya, yang kamu mengambilnya, itu adalah din. Nanti akan membentuk agamamu. Nah, bagaimana agamamu? Maka itu sesuai dengan ilmu yang kamu ambil. Nah, fanduru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah, periksa dari mana kamu mengambil agama kalian, ilmu tersebut kamu ambil dari mana. Nah, harus berhati-hati terhadap mereka. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin, tafaddalu.